ka wulera o wal balaga ji an balaga tun ne wai to ka ka wulera bi ni wai kun kira ya wal tara an ko ra ya o ka ba go ni ya ji bo ba ha so ke ne na ya ni mu en da ho mu ar ko ni ya ji bo na ha so kun ne na ni wa ne ar ko ba ka la ka ba la ga de la a ya ga pi wo Maka mereka katakan raa nyara jera bisu Wala siapa kaya kaki kanyama nyara jera bisu Tapi kalau pun berdua Dua membaru Asara bila bukami Mame Angka hara bila bukami Mame Angka hara bila bukami Udah ke Un asara bila bukami Ini kasarat pula kami ini kan aku ini saharat bukan ini kasarat pula ini kasarat pula kami takiru arjesera kita biarkan anda sini ma apa kamu tak pernah siapa ma kalau kami siapa ya tapi dia apa dia bukan ni aku Wawa idamu diye ma hawa hawa idamu diye ma hawa Adaka jira ka idamu diye Adaka jomu ma ma wana hawa Adaka mikira Nani sari kwari chakra kisi ka lola kasa niti kira ko Taka jibye te sara Taba ufa muma Adi jye Anaka Wata hati la alamu Wata hati la kanyamu Hati la piya ka giringiri Ka hati Kita ini tiba la ayati Adi kawakuta akir kura kaku kawakuti sinal leta Ala kumi aku Nyayadira adihe ala kubura Kakudora nyayadira adihe Abu ama baru nyayadira adihe ala kubura Tasi juwa ni jika luka aku kawakumi dulu Utai Kita ini tiba la ayati Adi kawakuta akir kira da Ala kubura Adi kawakubai Kalal kari Ada kali kabar ke? Abu, kita ni mau kabar ke? Asmalah malati. Asmalah dihaji lah ya. Ya, ni kapan nak kabar ke? Lailan dari. Kita ramadhan calon lima. Allah kosara. Ni aku malati ya tak sanu ya. Ini materi dah, apa nama mati udara. Anak kira aku malati ya sanu ya. Kain kemati ha. Ani alat kat tengah kira lah. Kabar dia dia bu. La fatu kurma dia bu kurma. Ya lima kurma. Muka masih rena. Bajata. Mula tak sandu ake. Mula. Kira baju pura. Kalipa. Tapi tak sandu ake kalipa. Aji pura. Di kau je. Nya kurma je. Ala kau cara. Ma kau cara kau adu ma. Ma kau cara kau adu. Kira baju pu. Anu kan yang dike ma. Bona. Anya kami. Aka sanu ya ke? Bisa nao Kira ba nanu sura? Namuwa Wajawari aho Wajawari aho Anya sura nyaru Anja kalau basa aho Bikau diye Bikau diye Nya kuma ye Kuma ye hati ku anjali kawa Oh ya, abie bojan ka singgiri Kwa ka sanu ya ke? Linsa nao Nya kuma ye bikau diye Nya kuma ye Kuma ye hati ku anjali kawa Kuma ye hati ku Tidak apa cukup ma Tidak apa Tidak apa cukup ma Wala kata di suku Jawari ahu Wala kata nuya ke jawari ahu Tidak apa suruh nyaru lah Dikau diye Nyaku ma ye Ufila di sini ngasih wa Nyaku aku Nyaku bisan ahu Wajawari ahu Udah be Maka kejabari ku adu mara ah Afila ngau kake Umaya hati ku Andi kawa Wah, anak sa Kau di suku Apa? Wah, mana warga sana nak kaya jawari lah, mana warga sana nak kaya jawari lah. Siapa suruhnya rula? Bapa suruh, bapa suruh. Ada akhirnya sana ya, kita uji. Niapa rumah ye, maja dan basoru sama juga. Ikae, dia nak jadi. Maja dan basoru, siapa suruhnya mandiri sama juga. Apa kesan? Atau apa na? Kaca balik buat mara. Yang tiba anil khawa jangan takal masoga anda kan wakala ta Allah anak kau jangan walau kita mungkin bila nasi al jawari al kuni walau kita mungkin bila nasi al jawari al kuni walau kita nyalah tari bila nasi nyalah tari bila nasi

ne kiriye diye yai ona wa ala ke de di ko ni wa ma wa ala ke de di kira ba na ke de ko ni ma ke mo di ye ala ne ke di ko ko na ala ko ta ni ya ni ta ni re ma ta ni na ma ma na si a fa ni de ma ni ko ma ta ni ra de ko ko ala ta ya i ترجمة نانسي قنقر Tena bakar serra, kurwa, kala kala sari, bakara, katana, kurana le bakara, kita kurana le bakara kara. Iya. Bakar sari ra. Nani, kita jangan jomi. Jomi lah ra, jomi lah. Bakara kutiri jatana. Ayo, kita kurana le bakara nanti waro. Nani, kurita ihe ma. Abila sari ni liye. Kuri kata bakara kara ra. Sari. Ada gani je huna. Kuri kena kuri jomi na bakara boi. Bakari kabo, bakar serra ke bakara. Kabo, kabo. Nanu naku semua mereka hasan kasuat menawai nang mereka pagar kuat wayang kundan neng kabur dia dalam hari hari ini mau apa ini pagar lah dua belas kurang kurang lima kurang lebih aku do gak boleh do aku boleh nggak pergi boleh nggak ramah kebara ijan Kemudian nara, negara kana, negara kana. Agar hari ini nyama ya punya, ini naya tulang. Jangan nanti lebih hujan, nara nara dahulu. Dan kalau nanti lebih bapa jadi seri. Tidak. Apa sih? Untuk ini kara nara ada pinjau eh. Kala. Kala. Kala bila kau berke, nampak. Ajar, ajar, ajar korol itu. Kala bila kau berke, ajar. Oh. Nam, saya belum jawab loh. Ajar, nam. Ada zaman je, una. Alamak kandiamu, ya kandiamu. Dalam hal mana? Ada mami maliki. Ani ayah pun tak handy. Ada kami nak kerja muka desi korum koma. Korupian dah munabi ambai di. Korupian, korupian dah munabi Abdul Rahmani. Ani Abdul Rahmani korupian dah. Ada kami nak kerja mana pun Muhammad. Ani kerja pun pun Muhammad. Ada kami Muhammad kerja semua. Eh dah lepas dah hal sama orang kelen. Tadi yang naru mau baru, aku ni dah tunggu. Apa dia urum lah? Apa tak? Anak lepas, anak lepas, tak apa, lepas lepas tak. Omayirge, Alhanabinde, Agaborka, Nimataranika, Suranda Yusuva, Suranda Yusuva Ramodose, Ila, Tongatara, Nikirati, Usmana Munanga, Nana Takarana, Ningula Sinan Nana Munanga, Faja, Eki, from Inspector, and then Nikatora. Eh, Yamano, Namo, Yah, I am saying to me, Sam. Suranda lati wandane kodi urang taladi atinatin urandan mana muta dau sei habar lu juga alim ni ni lonya urandan ni lonya urandan alim ni ni ubai lonya urandan ubai lonya urandan corona alati ada corona mo wantani kanumuna iya Mabalik na ito. Oh, kamu tadaw lebih. Kanan daba ka sama kumulog kriya. Alam mo nini lani niya, suranda, sorong na. Ano sorong no? Wala ni, tanong mo na. Iya. Sorong niya. Ayan na, ira. Ubay ka ba di? Sige. Kakala. Kira ba ka forte? Kepa sa kirao. Ibi lele karanga. Iga po tangata. Kamine ka dabu rupe. Ika po sari dapuri yano. Iya muka. Jadi, kau bayi nggak cara kira. Ika po sari dapuri. Jadi, iya muka. Jadi, ala. Ula ubai kau. Bakaratu. Nggak kerangge. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Robbal alamin. Rahman rahim. Katakan apa? Yano. Bukara. Jadi, ada itu. Ada ada itu hal ini katakan na. Alhamdulillah. Katakan na. Alhamdulillah. Waladuali. Wal Qur'an Qur'an alumu alaihi Qur'an bilibili allazi al Qur'an alu wasitu girkara mamina wasitu girkara mamina nikira wala gani de ona ama gani ama ya gani ama tamnali mamma ali mami maleti ani abinu aina agamna abinu aina na abinu kai ani abinu anu wabinu kai sana anu wabinu kai sana anu ale agamna ke ya abramna bidai amla di jabru se ya bunu nya ya bo pomomi sala pomi ka seri rati anda lokelna gam ya tira nya ke makana ne iya ale lokelna yo mulu qur'an ama dia mulu kara kalam isali ya materi Kalam jamie kerali ila warad imami kali mam kuasa mamu kalau akhir ni mana yang berita kali mam kuasa Allah Allah namu kali mam kuasa jadi kalau anda siapa dapat ya hanya pun apa yang kita nak ambil dapat tadi tu kita kita dulu ke ha قال رسول الله يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين قل يا سيدي اذا ترتقوا اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم قل يا داري سان يا نور قل كفوا وليام دي ما سال فمن يوم يقمي دار من سيدي تنم يار كان دي سيدي الحمد لله رب العالمين انا كما سالين سيدي كما ندم يا نور الرحمن ما ترى من الرحيم ما ترى من انا لي مالك يوم الدين دينا مرباو يا نور من انا لي اياك نعبد الا الله بعد واياك نستعين من انت الى ان نعم ترى يا دي الله تعالى يا بو تبارك الله بو يراجع وتعالى على قرطارا أمي دني أبدي يقول لي أبدي من جواب أبو الرحمن الرحيم من يبو الرحمن الرحيم ala juma ni ngakir tau tangwala at allahi rabbil alamin namun ulama rahman le menye masara man namun rahim le menye masara him jadi ko ka pati tu ya qulna ala ya fa asna alayya abdi asna abdi ngong ka nyapu ja ande ya wallahi la batan bin jaje ya qulu li abdi kan ja ka fa maliki yaumiki ko maliki yaumiki ala juma Amadi makuatike, kurai, anaga, abara. သွားသွားတဲ့ဒီဆင်းတော်လို့ညာ ဒီမှာရဲ ့ဒါမျိုးကျေပါတော့ရာမင်းကျေပါတော့ခင်မမတော် နာမ အခင်မမတော်ခင်အာမတော်ခင်တွားရူဦးတို့ရှိလေဘို့ ဘွားရတ ာတဲ့ဒီဘွားလာကျေတော်လို့ သွား သွားအဲ့မမဝဲမန်ဂျလီနာဘဝမကြီးကြီးကအလကုအနာအမဘဝနာကြီးကြီးအလကကတိလေးမမနာ လေတာဒီက မယောတေကာလာတန်နာနီ ချာန မီကာလာတန်ပေယကာလာတန်နာပေယန်မေပါပါဘူးဘကကီလာကီကွာ ချေအည ာတိနေအဆန်လန်နီနု အမ ကြီးကဒီမခွာတကေ ချာန လာ ချေဒီဝကီလာ အဖရာ ဟွာ ကိုကိုအဲ့လေသွားမီရဲ့အီဇမွန် တောလု ဒီလာဟဲ့အဲ့လေကိုတောလုမလေး ချာန သွားရလေသွားရွယ်မာဂျရီနာသွားရလေမဆသနမောင်မာဂျရီနာရလေမဆသနမမာဂျရီနာအလကွာမကြီးကရအရကူအနာအမကူရနာကြီးကြီးရ လေကော ဒီလေမောင်မောင ်လေတာတက ဒီမယတ်ကရရလာတော်လေဝေ ည လာကိုအဲသွား နာမ ေကကောစီ သွားရ ွယ်နာမ ော အနာ စေဒီဝကီလာ သွားကော မာနာ သွားမာနာတဲ့ရရကျူရလေကျေပါကျပါခမနီ စေဒီ သွားရလေကျပါတော့နာညရနာဘောမကြီးကအလကူဝါဘောနာကြီးကြီးလာလေကာဒီမနာ လေတာဒီက ဘောကတော့ကြီးကဘောက ရနောဝကီလာ ဘောကဖို့ ရာဤသာ ဘောရဤသာနောကရကိုရမမကိုရစီလို ့ဆိုလေ ဘောရလေမောနီမာညရနာအလကူမကြီးကဲအလကူဝါအမဘောနာကြီးကြီးလာလေကာဒီမနာ လေတာဒီက မရတဲ့ ဝကီလာ ဒုက္ခဖော ဖေယ ဟုတ်တယ ်ဟူရူပွန ်ဟူရူပွန်ဘာပူလုံး ဘုကာတျန်ဒွန ်မိကတိကနိုင ်လိမဟာနိ ဘာနာကြမင်း တျန်ဒု က္ခဝရပူလုံးတ ဲ့ ဒီကြည့်ရကဘုံနာ နာမ အရဗျာဒနာ တေတေ အနပြဒနာဘာတရားကဘဒနာကကမနာရကထာပြည့်တယ ်ဆေဒီ ဘောကညူထူရနာ မ ာလာလဝစီတီယူ မာလာလဝစီတီ ယူမာလာလဝစီတီယူကဘဒက အရဒ အလ်အလ်မဘာကလည်းညင ်းယာတူအားဟေရူ ဆေဒီရာယလိကေဆန်နုမာ မာ ဂျရီနာအမဂျီရီကဲအရဘူလာနာအမဂရနာဂျီကီ အာဒေက ာတိရီကေဆန်နုမိုင်းမာ လေဒါဇေကဲ မာယတ်ကဲ ယာဟာဒီ ယလိကေကနဘောမန္တရနာအမဂျီကရာရကူဝါအမဘုရနာဂျီကြီးလာလေကာတိလေမောနမာ လေတာဒီက နာယတ်ကဲဒဲသွားအင်းသွားဟာတာ သော ဒလာလုံး တ ဲ့သွားရူ နာမ အနဟာဒီ တဲ့ဒီ အဲ့ဒ ါနာမဝကီ ဘုကဖို့ဟူဝါဟူတဲ့ အမရွန ်ဘုညာမရလို့မင်းနဲ့လူဝါစီကြီးတပြေကဘဒွန်နော ် သွား နာမ အပွန်းဒီစကတော့သွားဒွန်ကြီး သန္တာဟုပါရောနာမမာဇလနာ အမဒီကဲအလကူဝါအမဘုရနာကြီးကြီးလာလေကတာဒီလေမောနနာ လေတာဒီကဲ ဒီကပတ်တော ်ဝါလီဟာဝ ဟာဝ ဒီနာယတုန ်ဒီလကဲလူလာမာရလေဘဟာဝရေ အနိလာဒီ ဒီကောမ ကျန်န ောတူအားဟာတူအားဝေလာဒွန်ငယ်ဟာအေလာဒွန်ငယ်အာလာမ ဒီကောရော နာမ ဧကကော ဆိုလေဝတိတွာ နာမ ကျန်နော ဟ ာကိုရရတဲ့ကိုရောမှာ ကဆာ ရဲကိုရောကိုရရကိုရနာတို့ဆီယမနာ ကိုရော တို့ရော အိ ုင်အဝဇနီညာတမီဒီ အတင် ဒီ အလာအာရီ ကိုရောက ဒီကဒမ်က ဒီစိဒါရောမှာကွာကတော့ ဒီကဒမ်က ဒီကဒမ်ပလေ ဝလာ လာတိယံဘူလာ တုတေအာ သကကယနာဟုတကဒီရရာမိလျံစီမာတိနိတသင်းဒီငီအလာကဒမီသင်္ဃဝဲဒတိသင်္ဂိရကနလောသမလကံကေသင်္ဂိရသင်္ဂိရငါ ယေ ရတကဒီဝပလာဒီယကဘုရတု ဝဟုဝါ တေ ပေါလု ဘဒဘာလာဘရလုံ သာနာ လာဘဒမာညလနာလေကာလ်ကုရ်အာနာလေတာဒီကမာညလနာအန်တကာလ်ကုရ်အာနာ ဒေတာဒီက မာညလနာ ညလနာ အမဒီကအာလ်ကုရ်အာနာအမကုရ်အာနာကြီးကြီးအ န်တကာ ဒီလေကြရာဘာနာ လေတာဒီက မာယတ်လေအမုကေ နာမနညလတလာယာဒူ အယံကြီးကရာ ဘီမာ တန်နနာ က နာနမီ ဝနာနဘီ နမုံကေရာ ဆလလာ မီမတရာဝဆလမ်မတရာမကြီးကရာရာကနမမ يتكلفه اني كليفو من شهري نعم يا ربي نعم وتامي اني تك وقيا من ليلي اني برنا لك عليك عليك اخباري ابو محمد الله لك اخباري محمد ابو محمد محمد الرحماني محمد محمد اخباري وغير وايد لك مصيما ان لك علي كان لك وايد كلين عمر كلين عمر بمني يا ما يا منو نعم انا لك علي كان لك علي ما ابي وليدي انا ابي وليدي لي الباجي باجي باجي نعم اذا جاءت تغنيا كوسو نعم وتكلدو ونغليدو ونغليدو نكبونغا يا سيدي هي نكبونغا يا سيدي انا لك

alibabi ibunda kaina kaulu wa matala bari lumu ala bakara badda bima tumar warli anil mujrikina fasida mama ibangi bima nifonyi tumaru namare kera ni miye warli ye kwadu anil mujrikina yuna jero ke kera si yano yuna kwai tede badda bima tumar warli anil mujrikina nisa kamar tuna dina rakaba kwai kwai yano namo ila kauli radi matala parima ala kotara parana nama nakaya lebu jadi ruka bima yakuluna wallahi warama kabara lakarina adam anga don ngagi nyama anaka tarwaje mama ya lebu jadi ruka ikni sikri bima kompoto yakuluna woni mipo nam ila yiri surandi tadi dorong la bama namo wa kaulu ala matala pari abadi an matala farita amba wala du tuji ya biruduni minga bulega wala du tuji ya biruduni minga bulega wallahi ngara la la la ga tuji ya biruduni to pas garan kira mo kya manyi minga bulega ya no kana ni na ba ya no igra la ya da la ya mba kala makiyu ala mo makiyu ta farga kala kala ala kira ba ji su ma da ala bima ni ya kara ala kami ku ho wa na se wa na ba ka kenya dun ke ale kira ba ma ma kana ya le ka u kira mi be nyonya na le mo sirege na ga bu ko ra da ba ko ra ka u kenya ita ya no ka bi su ma we ku ra e de na wa amma wa allamahu ala jaraba lon nyatu kun annamani wa mu'mini tamada ni kanu ma kuma ala jaliga jangan ka yahulu ma bihi bihi nyale mo ye allah mi tijira biman ni mo hortu ye ngabula ho anya tele lo amisil haji ye india tasliyatin wa mi raji ye tasliyatin ibnu sumay siyate kaulu wa matala barlo mu da ala bakara namo burundar yo tar duo yani nyasi ma karbu arbe foto tar ana e to ta karo me to kunu duo ana namo se kunu na siama sala marilo namo wanyu ga dibu ga ga ga ga ba rusulu minga kulika wain yukadibu ga muhammad aradini yimu wani ka fanyandi gale muhammad ra ga ga ku ji ba rusulu ya ben fanyandi ga kira mo ko siaman na minga kulika piano wa min hada yang gua berde namu ni dua de kaulu kala barlo mu kala kala ya la kama ta la nyina minga buli em rusule ila kalu sahirun au majnun mata ladina mata mira suli namu mata mira suli ya dua mata kana cede namu ala jina morma minga buli em punya telen dua kaja lega kana kana fi ay macam la pun kana kana fi ay namu na kaja lega betan ile mata mi rasuli mata mi rasuli ya kan betan ile mata mi rasuli ya dua mana ala jina morma minga buli em muani nyatelen dua ila kalu fo arga bole Owa kwali kira deng tahiru koron ke makadu Aw majinu Marah bapak dua, mama abe tandi Tenu Maka dua man dakkan na Tenu Kira muka mirip temerinya Tenu Maka dia berkoy, subah lumu Wahi Koron ke makadu fatwa lu Tenu Tenu Kupari ule po Namu Kuka kira kan aku kumuka bisa ya kuh sikar arau Wendi dismali Dismali Anjahulahu ala kira bahan dia ni sepuh boleh berwili aka sawarni ala kortara nisanyi ala kabarke nipomi ye kamna manduru kunyama ata lifati manuta menuni wa makala tira anale manduru kuma ya miya iyemu aka mikwara na mnyoni ye kira bahan yate lenduo wa miena tiyemu wa miena tiyemu ani namnyon ta jarawi yemu nyale manduru yemu ನಮ್ಮ ಮಂಡೋರಿ ಸೌದಿ ಯಾರು ಬರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಮ ನಿಗಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರಾ ನ قال له يا علاقه Salam alaikum. Inilah Rabi'ah dan Maswaya. Inilah Rasulullah dan Nabi Muhammad di rumah dia. Laulah ini Rabi'ah Nabi. Kalau kita lihat juga Anwar juga walikata. Inilah Muhammad dan Muhammad di mana. Kalau bangga Alibaba dari kami semua menjemuri. Kalau saya sedalam dari babi. Kalau cuma jauh mendarat dan kau tua. Kalau di sana, aku anggap benali. Kalau dia Rawat dari ini, anak ini. Saya dah beri lagi yang itu. Umma itu dengar kata dia. Masalah ni semua jadi mesti nasi. Kalau ni semua tuh ada yang itu. Kalau ni orang dah kahwin nasi. Malam ni semua tuh ada yang nasi. Berapa yang itu? Kalau ni dah kahwin nasi. Kalau yang apa aku bantu? Mana ni orang? Entah ni ada ni. Kalau macam ni ada rumah sendiri ni. Ada lagi ni ada sendiri. Kalau ni ada lagi nama tak ada. Wah, tadi kalau wah dari mana sihnya? Makalah turun ni, alai ini. Kemarin awak sebarnya, mahu tuan ayah dia punya, makunya agak lilai. Nah, jawab orang ni agak. Ia marah pun kahimu, ini agak ia marah. Ia agak, ini marah pun kahim. Walau berlalu lagi pun mesti nanti dia. Kalau rawat rumah nama siapa cang zaman? Kalau ini dia faham nama dia, mai hidup mana? Walau ia tuan nama saudari. Nama, lagi juga nama, walau ya tuan nama kauin, nata rara di sini abu tidak ya, ina ya dia nama ini, walau tak terima ni kedalamnya, hati ini lagi nawa pun nalgah diri. Kadang-kadang lagu rabu, kadang-kadang nata dah kuna, nawa tengah dalin, cuma pada lagu lebar marah ilaya, lagi juga lagu apa ini, dalam mau sih nampak tegang. Jalan ini aku ramu dan wajah dan baru. Kaya aku bama kana lana nusir kabillahi Nusir kabillahi kami balillahi alena walana Jalantina Jarana sulajibuhu Jalantina Jarana sulajibuhu Lasa laisir Ma'arbabu mutabarsina kairna lillahi wajil khayari Ma'zamudina minillahi minillahi Ma'zamudina minillahi lasma'a Samasumuha antum yabakum Ma'anagallallahu sayyidin an Mana gara lahu, mana gara lahia, muncul kami milik khusus Allah lembar. Amara lah kami di wilayah Iraku. Wal kabilul kamu, walau kena, sekarang aku lewat kamu. Walau kena, sekarang aku lewat kamu. Masa menunggu kami ini lah semua, sama yang semua, antum, wabahu, mana gara lahia, muncul kami, milik khusus Allah lembar. Amara lah kami di wilayah Iraku. Walau kami berkahwin, walau kita berbaran masih lama muna. Ya saudara sini, amat itu mabas kita bawa kamaran, lama bahari. Alhamdulillah bukan tak sulit kau berasi. Walau mula lagi dia tak kau tiang, wakala ini lagi jangan aku nangis semua. Aku pun ingin berbuka, tanggal sih kami kita lagi akan berbuka. Kita jadi berasa muka, kita berbuka. Wakala malu pun ingin arah bawa berasi semua ini aku dihina sama ingat. Kata bosan bulat ini, wah wah wah dikasi, wah wah marah tu mungkin wah wah, ingin dulu wah tak mungkin na, kalau wah kasih malami, mana mana kita dulu malami dia mungkin na, kalau lagi malami pun na, baca cara bawa aku mati anak, pun lagi pun tak ini baru tu ini, ini wah wah tu buku, aku cuma kata bawa kata tu cuma ni aku lihat na sama enggak, kata bosan bulat ini, wah wah wah dikasi, mana hari jauh lama, mana mula mula. Kalau tak jauh nak buat semua baba, mana yang kau jatuh lagi lagi kan ini? Allah kalau tak mina tu tak perlu na, Allah kalau tak mina tak perlu na. Kalau aku mula dijalankan semua sudah, قال ما جبت